Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. وقال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، نستقى الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. باب لا يشبع La yashba'u dina duna jarahu duna jarihi. Bab babun la yashba'u duna jarihi. Seorang itu tidak boleh kenyang duna jarihi selain daripada jirannya. Maksudnya, bab tidak boleh kenyang sementara tetangga tidak kenyang, itu maksudnya. An Abdullah bin Al-Misawir qala, dari Abdullah bin Musawir qala, dia berkata, sami'tu Ibn Abbas yukhbiru Ibn Al-Zubair. Aku pernah mendengar Ibnu Abbas mengabarkan bahwa Ibnu Zubair pernah berkata, mengatakan, sami'tun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisal mu'minu alladhi yashba'u wa jaruhu ja'i'un. Tidaklah seorang mukmin, tidaklah dikatakan seorang mukmin seorang yang kenyang sementara tetangganya lapar. Hadis ini juga menunjukkan bagaimana perhatian kita kepada tetangga-tetangga kita, di mana jika kita kenyang ataupun berkecukupan sementara tetangga kita kelaparan, ini adalah perkara yang tidak boleh terjadi tengah-tengah masyarakat kaum muslimin. Ketika kita berkecukupan ataupun kenyang, maka tetangga kita jangan sampai ada di antara mereka yang kelaparan. Kalimat laisal mu'min, tidaklah seorang mu'min, bukanlah artinya nafyul asal ataupun penidaan keimanan sama sekali. Kalau kita katakan tidak beriman sama sekali, berarti kafirlah orang yang kenyang sementara tetangganya lapar. Itu artinya. Kalau kita artikan laisal mu'min, artinya tidak ada sama sekali. Karena ada beberapa hadis ataupun beberapa dalil yang menunjukkan di sini bukanlah kalimat laisal mu'min ini yang dimaksud kafir. Seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Laisal mu'min bitta'an." Tidaklah seorang mukmin yang suka mencela, walal la'an yang suka melaknat, walal fahish dan juga yang suka berbuat keji, walal badhi dan berbuat hina. Artinya di sini bukanlah seorang yang kafir. Apabila ada seorang mukmin yang suka mencela, maka tiada seorang pun ulama kita yang mengatakan berarti dia kafir. Jika ada seorang mukmin, seorang muslim yang suka melaknat, yang suka berbuat keji atau kotor, maka tidak ada seorang pun ulama di antara ulama-ulama kita yang mengatakan mereka itu telah kafir, murtad, keluar dari Islam. Tetapi yang dimaksudnya adalah laisal mu'min bitta'an, tidaklah seorang mukmin itu yang suka melaknat, mencela, wala billa'an dan juga tidak banyak mencela. Maksudnya apa adalah tidaklah seorang mukmin yang sempurna. Itu maksudnya, yaitu nafyul kamal, penidaan kesempurnaan, bukan penidaan mutlak sama sekali. Jadi kalau kita artikan laisal mu'min bitta'an wala billa'an wala bil fahishah wala bil badhi, tidaklah mukmin orang yang suka melaknat, suka mencela, suka berbuat buruk dan suka berbuat keji, artinya tidaklah seorang mukmin yang sempurna. Itu yang dimaksud. Demikian juga yang dimaksud dalam hadis, laisal mu'min alladhi yashba'u wa jaruhu ja'i'. Tidaklah seorang mukmin yang dia kenyang sementara tetangganya lapar. Tidaklah seorang mukmin yang dimaksud bukan kafir, tetapi tak sempurna mukmin seorang, keimanan seseorang, kalau dia kenyang sementara tetangganya lapar. Dari sini juga bisa kita ambil satu faedah bahwasanya di dalam Islam iman itu bisa bertambah dan juga bisa berkurang. Ketika ada kalimat tidak sempurna, berarti iman seorang tersebut kurang. Berarti iman itu ada yang sempurna dan ada yang kurang. Di saat seorang keimanannya kurang, ya, maka kita katakan dia tidak sempurna. Dari yang tidak sempurna menjadi sempurna, berarti imannya bertambah. Oleh karena itu, al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Bagaimana bertambahnya? Yazidu bitta'atir rahman, dia bertambah dengan mentaati Allah. Wa yanqusu bitta'atis syaitan, dan akan berkurang kalau dia mentaati setan. Kalau seorang mentaati setan, berarti dia sedang melakukan kemaksiatan. Itu ikhwatiddin. Jadi kalimat laisal mu'min artinya tidak sempurna, yang menunjukkan iman seorang mu'min itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Allah juga berfirman, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, zadathum imana, maka bertambahlah keimanannya. Berarti sebelum bertambah dia kurang, setelah mendengar ayat bertambahlah keimanannya. Itu dia. Itu menunjukkan iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Tidak sebagaimana yang diyakini oleh sebahagian orang yang mengatakan bahwasanya iman itu satu derajat. Iman itu satu derajat. Makanya mereka mengatakan bahwasanya imannya Abu Bakar sama dengan imannya pelacur. Kalau orang sudah beriman, ya sudah, dia hanya ada satu derajat, tidak bertambah dan juga tidak berkurang. Ini jelas pemahaman dan keyakinan yang sangat keliru, bertentangan dengan banyak ayat dan bertentangan lebih banyak lagi dengan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ikhwatiddin, laisal mu'min alladhi yashba'u wa jaruhu ja'i. Tidaklah seorang mukmin yang dia kenyang dan tetangganya lapar. Dia kenyang dan tetangganya lapar. Kalimat dan di sini artinya dia kenyang sementara pada saat itu tetangganya lapar. Itu yang dimaksud. Bukan tidaklah seorang mukmin itu dia kenyang dan tetangganya lapar, entah sebulan lagi tetangganya lapar. Jadi maksudnya ketika dia kenyang sementara tetangganya lapar. Itu pun dengan maksud ya si tetangga mengetahui kalau tetangganya lapar. Kalau dia enggak tahu tidak ada hukum. Seorang mukmin, seorang tetangga dia kenyang sementara tetangganya lapar dan dia enggak tahu. Kan ada tetangga yang seperti ini di mana dia tidak ingin kesusahannya diketahui oleh orang lain. Di mana dia tidak ingin menyusahkan tetangga-tetangganya. Oleh karena itu dia berupaya untuk merahasiakan. Kalaupun dia lapar, dia diam saja. Ini merupakan salah satu daripada karakter para sahabat. Di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan yahsabuhumul jahilu aghnia minat ta'affuf. Orang-orang jahil mengira mereka itu orang-orang yang berkecukupan. Minat ta'affuf, karena mereka itu tak pernah meminta-minta. Mereka tidak pernah meminta-minta. Jadi tak ketahuan kalau mereka itu kelaparan. Tak ketahuan kalau mereka itu berkekurangan. Kelihatannya biasa-biasa saja. Nah, dalam kondisi seperti ini tentunya kita sebagai tetangga yang dalam keadaan perut kenyang, tetangga kita lapar, karena ada mulai ilmi, karena ketidaktahuan kita itu, kita tidak termasuk dalam masalah ini. Yang masuk dalam masalah ini, kita tahu tetangga kita kelaparan, sementara kita tidak peduli dengan tetangga kita. Ini yang termasuk dalam laisal mu'min, tidak sempurna keimanan seseorang. Kemudian wa kaifa tafaqqada kullu jarin jarahu ayabqa ja'in minal muslimin. Kalau seandainya masing-masing tetangga selalu mencari tetangganya. Ini kalau banyak interaksi antara tetangga. Terkadang kan ada komunitas tertentu di mana dia enggak tahu siapa tetangga sampingnya. Kehidupannya sudah masing-masing. Jangankan apakah tetangganya itu lapar, siapa tetangganya dia enggak tahu. Kalau ada yang nanya, "Kamu kenal enggak? Kamu tinggal di mana? Tinggal di sini." Nomor sekian. Saya ada family lah di sana. Kenal enggak dengan ini? Enggak tahu. Padahal di samping rumahnya. Ini menunjukkan orang yang enggak peduli dengan tetangganya. Demikian ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. Terutama kalau kita itu berada di komplek-komplek elit. Beda halnya kalau kita berada di komplek wong alit. Ada yang elit, ada yang alit. Dalam masalah ini mungkin kita bisa mencari-cari. Tapi kalau kita lihat rumahnya bagus-bagus, kan bisa saja rumahnya bagus tapi orangnya lapar. Bisa saja. Iqafiddin, mungkin dia kehabisan, mungkin bangkrut daripada waktu itu, belum sempat jual rumahnya. Bisa seperti itu. Nah, komplek-komplek yang elit seperti ini, apalagi dia sudah hidupnya ya mak sendiri-sendiri di ibu kota misalnya. Nah, ini bisa terjadi di mana si tetangga tak mengetahui tetangganya. Itu dia ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum. Selanjutnya ikhwatiddin, dalam hadis ini juga menunjukkan terkait dengan masalah makan. Artinya enggak boleh kita kenyang tetangga kita enggak makan. Itu bukan masalah kenyang saja, bukan masalah makan, termasuk yang lainnya. Enggak boleh kita memakai pakaian sementara tetangga kita tak punya pakaian, gitu loh maksudnya. Jadi kebutuhan-kebutuhan tetangga kita, kita pakaian, tetangga sementara pakaiannya sudah kita tahu sekian tahun itu aja pakaiannya sudah usang misalnya, maka sudah selayaknya kita memberinya pakaian. Jadi bukan hanya terkait masalah makan, pakaian juga demikian ikhwati fiddin. Hadis ini juga menunjukkan bahwasanya hak orang miskin terhadap diri kita tidak hanya zakat. Hak orang miskin kepada kita, terhadap diri kita, bukan hanya zakat. bukan berarti saya sudah keluarkan zakat harta saya kepada fakir miskin. Setelah itu ya sudah, enggak ada urusan lagi dengan orang miskin. Enggak, itu keliru. Ya, itu keliru. Masih ada kewajiban-kewajiban yang lainnya. Di antaranya sebagaimana ini. Ya, di antaranya sebagaimana ini. Ketika Rasulullah katakan, laisal mu'min, tidaklah seorang mu'min man yashba wajarhu ja'i. Tidaklah seorang mukmin yang di mana dia kenyang sementara tetangganya lapar. Artinya tidaklah sempurna imannya seorang mukmin kalau dia kenyang sementara tetangganya lapar. Baik. Tadi yang kita sebutkan, yang membuat iman kita tak sempurna apa? Yang membuat iman kita turun. Kemaksiatan. Ya. Kemaksiatan. Yang membuat iman kita turun kemaksiatan, menjadi tak sempurna. Berarti Khofiddin, orang yang kenyang sementara dia tahu tetangganya lapar, membuat imannya turun, jadi gak sempurna. Tandanya itu sebuah maksiat. Itu dia. Tandanya ini sebuah maksiat. Oleh karena itu Khofiddin rahimanallahu wa iyyakum, Rasul juga mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu." Barang siapa yang beriman terhadap Allah dan hari akhirat, hendaklah dia memuliakan tetangganya. Baik, kalau dia tak memuliakan tetangganya, apakah dia berarti dia tak beriman terhadap Allah dan hari akhirat? Orang yang tak beriman dengan Allah dan hari akhirat itu namanya orang kafir. Jadi maksudnya apa ini? Tak sempurna keimanan dia terhadap Allah dan hari akhirat. Tandanya keimanannya turun, keimanannya kurang. Itu dia. Orang yang keimanan kurang, ini ciri-ciri dia sedang melakukan sebuah kemaksiatan. Itulah ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum. Oleh karena itu, ya. Oleh karena itu, hak orang miskin dari diri kita itu tidak hanya zakat. Tidak hanya zakat. Tapi segala sesuatu kebutuhan primer orang-orang miskin itu juga menjadi tanggung jawab kita orang yang mampu. Kalau tidak, maka dia berdosa. Kenapa? Karena Rasulullah menyebutkan tak sempurna keimanannya. Paham ya? Kalau tak sempurna keimanannya, gara-gara kita melakukan perbuatan tersebut tak sempurna keimanan kita, tandanya ini kemaksiatan. Kalau itu merupakan kemaksiatan, berarti kebalikannya menjadi wajib. Maksudnya gimana? Seorang tetangga tak sempurna imannya, dia kenyang sementara tetangganya lapar. Dikatakan bahwasanya tak sempurna imannya, sementara iman tak sempurna menunjukkan kurangnya iman. Kurangnya iman itu tak akan terjadi kecuali atas dasar kemaksiatan. Udah. Berarti kalau kita kenyang tetangga lapar itu sebuah maksiat, berarti kebalikannya, kalau kita kenyang berarti tetangga harus kenyang. Kondisi seperti ini berarti hukumnya menjadi wajib. Kalau dia wajib, berarti hak mereka terhadap diri kita tidak hanya zakat. Hak orang fakir terhadap diri kita tidak hanya zakat. Tidak boleh seorang muslim setelah dia keluarkan semua zakat-zakatnya, lantas dia tak peduli lagi dengan tetangga-tetangganya. Mau lapar, mau kenyang, bolos. That is not my business, katanya. Salah, karena masih banyak hak-hak yang lain. Apa itu? Inilah diantaranya. Ya, berdosa dia. Kalau dia kenyang tetangganya lapar, dia diam-diam saja, berdosa. Walaupun dia sudah keluarkan semua zakat hartanya. Kemudian ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. Taib. Ada satu hal lain ikhwatiddin. Mereka yang tidak mempedulikan tetangganya, setelah dia membayar zakatnya, dilihatnya tetangganya masih lapar, namun dia diam-diam saja tidak mau menginfakkan hartanya yang lain untuk tetangganya, maka dia ini termasuk dalam ancaman firman Allah والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. Dan orang-orang yang menimbun-nimbun hartanya, dan orang-orang yang mengumpul-ngumpulkan perak dan emas, emas dan perak, tidak mau menginfakkannya ke jalan Allah, fabashirhum bi'adzabin alim, kasih tahu mereka dengan azab ataupun ancaman Allah dengan azab yang sangat pedih. Apa itu azabnya? Yauma yuhma fi nari jahannam, nanti dia di neraka jahannam. Yuhma itu harta yang dia simpan-simpan, emas yang dia kumpul-kumpulkan, perak yang dia timbun-timbunkan, di yuhma, apa itu? Dipanaskan. Fatuqwa biha jibahum majunubuhum, maka disetrikakan yang panas tersebut ke wajahnya dan ke tubuhnya. Wadhuhuruhum, ke tulang rusuknya dan ke punggungnya. Kemudian hadza ma kanastum li anfusikum, maka kata Allah, inilah yang dulu kalian simpan-simpan untuk diri kalian. Fadzuqu ma kuntum yaknizun, maka rasakan apa yang kalian simpan-simpan tidak mau diinfakkan ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mereka yang sudah memberikan zakat hartanya tapi tak peduli dia dengan tetangganya, tetangganya susah dan lapar, dia diam-diam saja tak peduli, dia masih termasuk dalam ancaman ayat ini. Ya, termasuk dalam ancaman ayat ini, yaitu akan disiksa dengan dikosokkannya, disetrikakannya harta-hartanya tersebut. Setelah dipanaskan, disetrikakan ke wajahnya, ke rusuknya dan ke punggungnya. Demikianlah ikhwatiddin rahimani Allahu wa iyyakum. Berkata Syekh Al-Albani dalam kitab hadis sahihah, al-hadis dalil wadihun ala annahu yahrumu alal jar al-ghani ayyada ajiranahu ja'in. Hadis ini jelas sekali menunjukkan bahwasanya haram hukumnya bagi tetangga yang mampu, bagi tetangga yang kaya, membiarkan jirannya begitu saja dalam keadaan lapar. Artinya dia berdosa. Tentunya ikhwatiddin, pertama ketika dia mengetahuinya, dia diam saja ataupun tidak peduli. Selanjutnya, babun yukthiruma al-miraq fayuksimu fil jiran, bab memperbanyak kuah dan dibagi-bagikan kepada tetangga. Ini juga salah satu perintah syariat kita supaya peduli dengan tetangga kita, yaitu kalau kita mau masak gulai ataupun apa saja yang ada kuahnya, perbanyak kuahnya, kemudian bagikan ke tetangga-tetangga supaya tetangga juga mencicipinya. Dari Abi Dzarin qala, dia berkata, ausani khalili sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Dzar, bahwasanya kekasihku sallallahu alaihi wasallam telah memberiku wasiat, bisalatsin, dengan tiga wasiat. Yang pertama, isma' wa asma'u wa uti'u walau li'abdin mujadda'il atraf. Wasiat pertama, aku harus dengar dan taati walaupun pemimpinku itu adalah seorang hamba sahaya yang cacat, yang buntung, buntung kaki, buntung tangan. Ini wasiat pertama. Namun hadis ini bukan berarti, ya, bukan berarti maknanya apa namanya, bukan berarti di mana boleh seorang hamba sahaya yang cacat menjadi khalifah, bukan itu yang dimaksud. Tapi di sini tujuannya adalah menghindari fitnah. Menghindari fitnah yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kaum muslimin. Seorang hamba jika dia menjadi khalifah, berarti dia tidak jadi khalifah dengan syarat yang sudah ditentukan oleh syariat. Karena syarat menjadi seorang pemimpin dan khalifah, yaitu dia harus dari suku Quraisy. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, yaitu al-khilafatu fi Quraisyin. Khilafah itu dari orang-orang Quraisy. Tapi di sini ternyata seorang hamba. Tidak boleh seorang khalifah itu dari hamba sahaya. Tak boleh. Dia harus seorang yang merdeka. Tidak boleh hamba sahaya. Namun di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menekankan untuk menjauhkan fitnah yang besar, pertumpahan darah yang banyak di kalangan kaum muslimin. Jika terjadi syubhat, apakah ini pemimpin harus ditaati ataukah tidak? Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan alternatif yang paling buruk. Apa itu? Hamba. Hamba. Bahkan bukan hanya hamba, hamba yang cacat. Memangnya enggak ada orang yang sempurna, yang tidak hamba di negara tersebut? Ada. Tapi begitulah, Rasulullah memberikan alternatif yang terburuk. Sedangkan dia seorang hamba yang cacat saja, kita harus taati dan dengar. Konon lagi seorang yang dia tidak hamba, dia seorang yang sempurna dan lain-lainnya. Maka lebih aula, lebih utama untuk ditaati. Itulah yang dimaksud. Seorang hamba, gak akan mungkin seorang hamba ini bisa naik menjadi pemimpin kecuali dengan cara yang tidak syar'i. Karena kalau cara yang syar'i, dia harus memenuhi syarat. Hamba tidak memenuhi syarat, berarti dia ini mendapatkan kekuasaan dengan cara paksa. Mungkin dia punya perkumpulan para hamba-hamba, pasukan para hamba-hamba mungkin. Gak tahulah kita gimana. Yang penting dia telah merebut kekuasaan dengan cara yang tidak syar'i, dengan cara yang tidak seharusnya. Karena kalau seharusnya gak dapat dia. Oleh karena itu Khofiddin, dari sini juga para ulama menyebutkan bahwasanya, ya, apabila seorang sudah menjadi pemimpin walaupun dengan cara yang tidak syar'i, maka kita tetap wajib untuk asmi' wa ati', dengar dan taati. Dengar dan taati. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Irbad bin Sariyah. Beliau mengatakan, wa'adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan balighatan. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberikan kami sebuah wejangan yang sangat mengena. Wajilat minhal qulub, yang tergetar hati kami. Wadharafat minhal uyun, air mata pun berlinang. Ya Rasulullah, kami katakan, kulna ya Rasulullah, kami katakan, ya Rasulullah, ka'annaha mau'idatan muwadda. Ya Rasulullah, sepertinya ini nasihat perpisahan. Ausina, berikan kami wasiat. Bayangkan ikhwatiddin, ini nasihat perpisahan. Artinya sebentar lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan wafat dan akan naik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia akan wafat. Enggak akan mungkin seorang yang mau wafat akan memberi sesuatu yang tidak sangat penting. Karena kebaikan itu sangat banyak sekali. Waktunya mepet. Beliau mau wafat. Pastilah beliau akan memberikan satu wasiat yang penting dan yang terpenting dari sekian mana yang penting. Karena ini wasiat perpisahan. Ausina ya Rasulullah, berikan kami wasiat Rasulullah. Kalau beliau orang yang injikan, kalian sholat, kalian zakat, yang suami-suami hendaklah taat, para istri taatlah suami, yang suami-suami sayanglah pada istrinya, ya hendaklah kalian taat belajar. Lama kali, gak akan selesai-selesai kalau begitu. Makanya beliau memiliki satu wasiat yang sangat penting untuk kaum muslimin. Apa itu? Beliau mengatakan, ausi Rasulullah. Lantas beliau mengatakan, usikum bittaqwallah. Aku wasiatkan kalian untuk bertakwa kepada Allah. Wa asmi wa ati'. Taat dan dengar dan taati. Wa in ta'ammaru 'alaikum 'abadan abdun habasyyun. Walaupun yang memerintahkan kalian adalah seorang hamba dari negeri Habasyah. Kalau seorang hamba dari negeri Habasyah, berarti kan dia bukan orang Quraisy. Dia seorang hamba sahaya. Dalam ketentuan syariat, dia tak layak dan tidak memenuhi syarat menjadi seorang pemimpin. Tapi ternyata, jika ada kemungkinan buruk, Rasulullah sebutkan yang terburuknya. Kalian tetap taat dan tetap dengar, walaupun pemimpin kalian itu seorang hamba dari negeri Ethiopia. Kalau dia sudah berkuasa melalui jalan yang tidak syar'i, apakah dengan cara pemilihan umum, ataukah dengan cara kudeta, atau cara apa saja, yang penting dia sudah memegang tampuk kekuasaan, maka harus dengar dan harus ditaati. Dan tak boleh dihina. Rasulullah mengatakan bahwasanya, man ahana sultan ahana Allah alaih. Barang siapa yang menghina penguasa, Allah hinakan dia. Sedangkan seorang hamba sahaya saja, ini coba, di sini malah dikatakan hamba sahaya yang buntung, hamba sahaya yang cacat, tetap tak boleh dihina. Karena dia sudah sebagai seorang penguasa, tak boleh dihina. Konon lagi seorang hamba, dia tidak hamba, dia seorang presiden. Memang sih kurus, tapi lebih afdol dibandingkan ini yang disebutkan dalam hadis. Maka jangan sebut-sebut kurusnya, jangan hina dia. Kalau dihina, maka Allah akan hinakan kaum muslimin. Haram hukumnya menghina pemimpin. Jangankan pemimpin, yang gak pemimpin saja dihina, tidak dibolehkan. Antum saja kalau kurus, kering, cungkring, katakan, bang cungkring, gak suka kan? Itu bukanlah seorang yang pemimpin. Kalau seorang pemimpin dihina, berarti dia sedang menghina masyarakatnya juga. Siapa yang nyuruh dia mengangkat si orang yang seperti itu? Makanya ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum, wasiat pertama, asmi asma'u wa uti'u walau 'abdin mujadda'il atraf. Wasiat pertama, aku harus mendengar, harus mentaati terhadap pemimpin walaupun dia seorang hamba. Mujadda' itu artinya putus ujung-ujung anggota badannya, putus tangannya, putus kakinya. Ya. Jadi dalam masalah ini ikhwatiddin rahimanillah wa iyyakum, wajib tetap taat dan tetap dipatuhi. Berhubung mendung, kita lanjutkan Sabtu depan ya. Biar cepat pulang kita. Demikian aku lu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innal ghafur rahim. Jadi ada dua lagi wasiatnya. Tapi bagi yang bertanya silakan, yang mau bertanya melalui pesan singkat 0895-6113-27778. 0895-6113-27778. Apa hukumnya apabila kita numpang tinggal dengan saudara yang bekerja di tempat ribawi? Gak apa-apa. Riba itu dia yang nanggung. Rasulullah mengatakan la'anallahu riba. Allah melaknat riba. Akiluha wa mukiluha. Yang memakannya dan yang memberinya. Yang menerima riba dan yang memberi riba. Ini dua orang kena. Adapun yang lainnya gak kena. katibuha, yang menuliskannya, wasyahiduha, wasyahidaha, dan yang menjadi saksi, wahum fihi sawa, mereka itu sama semua dosanya. Jadi tidak mengapa. Ustad, Ustad qadarullah, saya ada uzur Ahad lalu, jadi tidak bisa bertanya tentang pemimpin cermin rakyat. Pada saat ini kita dihadapkan dengan dua pilihan, apakah calon pemimpin saat ini juga cerminan pendukungnya? Iya. Bukan pendukungnya, yang sekarang yang sedang berkuasa itulah kita. Yang sekarang yang sedang berkuasa, bukan yang belum berkuasa. Yang sekarang yang sedang berkuasa itulah cerminan kita. Dan bagi antum yang belum jelas, ya coba, kan ada di Rosat TV, diulang lagi. Makanya jangan gak datang. Ya, salah sendirilah, gimana lagi. Mau diulang-ulang nanti panjang sekali pengulangannya. Dengarlah sendiri. Antum bisa singgah di Rosat Channel. Judulnya apa kemarin? Penguasa ya, pemimpin cerminan masyarakat. Ustadz, bagaimana cara menasehati jamaah yang masih bandel parkir, terutama mobil di halaman masjid? Astagfirullah, kena saya kali ini. Saya parkir di situ, hujan tadi bang, maaf lah. Saya gak bisa jawab ini kalau ini. Saya baca soal aja. Ustadz, gimana menasehati jamaah yang masih bandel parkir, terutama mobil di halaman masjid? Tuh yang parkir-parkir. Ustadz, saya mau bertanya, saya pernah melakukan kemaksiatan namun setelah itu saya merasa dapat balasan buruk akibat perbuatan saya tersebut. Apakah itu azab dari Allah? Namun setelah itu saya menyesal Ustadz dan sering kepikiran terus karena merasa bersalah. Jadi sering pusing, bagaimana yang harus saya lakukan Ustadz? Lalu apakah dapat menggugurkan dosa? Taubat saja dengan taubat nasuhah. Ya, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala telah menegur dengan balasan yang buruk. Coba seandainya Allah diamkan saja. Semakin maksiat, semakin aman. Enjoy aja. Santai aja. Semakin maksiat, semakin banyak rezekinya. Semakin tenang hidupnya. Itu namanya istidraj. Allah akan mengadab dia nanti di akhirat. Daripada di akhirat, mendingan sekarang saja. Makanya dia harus ucapkan alhamdulillah karena Allah Subhanahu wa taala sudah menegur dia dengan membalas keburukan sehingga dia bisa merenung untuk bertobat dari kesalahannya. Bertobat saja dengan tobat yang nasuhah, insyaallah Allah akan mengampuni seluruh dosa. Jangan pusing. Jangan gara-gara pusing, Ustadz pusing saat karena saya teringat dosa-dosa saya. Jadi kalau pusing, ya akhirnya saya enggak sholat. Ya sama aja. Itu alasan namanya. Ya. Ustadz, Anas berteman dengan orang kafir. Dia sedang sakit keras. Apakah saya boleh mendoakan dia untuk sembuh dari penyakitnya? Sebaiknya yang antum doakan bukan sembuh dari penyakitnya. Doakan semoga dia dapat hidayah. Untuk apa dia sembuh dari penyakitnya? Mati yang mati kafir. Jadi penghuni neraka nanti. Doakan yang terbaik. Yang terbaik adalah dapat hidayah, bukan sembuh. Gak usah dia sembuh kalau dia kafir. Ngapain dia sembuh kalau dia kafir? Gak ada guna bagi dia sembuh kalau dia kafir. Tapi kalau dia sembuh kemudian dapat hidayah, itu baru paten. Itu baru ada manfaatnya. Ya. Orang kafir itu ikhwatiddin, dia kalau berbuat baik tak dihitung, kalau dia berbuat dosa dihitung. Kan mendingan mati aja dia kalau seperti itu. Tambah banyak buat maksiat. Jadi bagaimana? Doakan yang terbaik supaya dia dapat hidayah. Begitu. Kita kayaknya sakit kan? Bang, abang kan kafir nih, bang. Begitu. Ini kalau abang mati, masuk neraka lah abang ini. Nah, pandai-pandailah. Ya. Supaya dia bisa masuk Islam. Itu yang terpenting ikhwatiddin, bukan mendoakan dia supaya sembuh. Ustaz, saya mau tanya, misalnya saya dengan istri bertemu dengan kawan saya dengan niatan ingin bersilaturahmi. Tapi saat bertemu kawan saya membawa wanita yang bukan mahram pacarnya. Apakah saya terkena dosa bertemu dengan teman saya tersebut? Ya. Karena apa? Ikhwatiddin, man ra'a minkum mungkaran falyughayyir biyadih. Barang siapa yang melihat kemungkaran, dia rubah dengan tangannya. Ya, tadi dia ketemu kawannya, pek cewer. Kau cemana? Pacaran pula kau depan aku. Enggak kau tengok ini jenggotku. Nah. Bubar. Bar. Misalnya contoh, ya. Fa illa masatifa bilisani, kalau enggak sanggup dengan lisannya. Ini kan enggak boleh. Ini haram hukumnya. Jangan seperti ini. Fa illa masatifa biqalbi, kalau enggak sanggup dengan hatinya bagaimana? Jangan duduk di situ. Jangan makan bareng. Ini siapa? Pacar. Mantap juga ya. Berarti kita senang duduk di situ. Dia sedang melakukan maksiat, kita di depan kita ada maksiat. Gak boleh duduk bersama dia. Itu namanya tak suka dalam hati. Bukan tak suka dalam hati, malah disulangin. Ini pacarnya ya. Dituangkan air minumnya. Jangan. Berarti kita sepakat dengan dia. Gak boleh. Bubarkan majelis. Atau, aduh, ini pacar, maaf ya, saya pulang dulu. Begitu. Jadi kita menunjukkan ketidaksukaan, ya, bukan malah ikut-ikutan duduk di situ. Assalamualaikum Ustaz. Bolehkah mengangkat tangan ketika doa kunut saat salat subuh berjamaah di masjid? Ya, kalau antum yang bermadhab bahwasanya kunut subuh itu sunnah muakkad atau yang meyakini itu khilafiyah di kalangan para ulama, maka antum harus mengikuti imam. Innama ju'ilal imam liu'tamma bihi. Sesungguhnya imam itu dijadikan untuk diikuti. Adapun kalau antum bermadhab yang menyatakan meyakini kunut subuh itu bid'ah, jangan diikut. Ustaz, bagaimana hukumnya dalam sholat setelah salam mengangkat tangan untuk berdoa? Tak masalah. Kalau sudah selesai sholat ikhwatiddin, antum jangankan berdoa, antum push up 3 kali, sit up 4 kali, kayang 5 menit itu boleh. Karena dia bukan lagi termasuk ibadah. Ya. Jadi setelah itu, setelah sholat, antum pakai ibadah yang lain yang apa namanya yang tersedia. Antum berdoa, antum zikir, antum baca Quran, gak ada masalah. Ya enggak boleh kalau antum berdoa ketika sujud. Angkat tangan. Itu enggak boleh. Demikian, karena dia masih dalam keadaan sholat. Sholat itu gerakannya dan ucapannya diatur oleh Rasulullah. Adapun setelah salam, bebas mau ngapain saja. Jadi antum berdoa silahkan. Ya silahkan. Hanya ini, jangan kaitkan doa tersebut dengan sholat. Jangan kita katakan, kita yakini sunnah hukumnya berdoa setelah sholat. Nah ini perlu dalil kalau seperti ini. Ya. Tapi kalau ya saya enaknya habis sholat berdoa, ya silahkan, gak ada masalah. Ya karena fa'idha faraghta fansab, apabila kamu selesai melakukan satu amalan, maka mulai amalan yang lain. Itu termasuk setelah salam mulai amalan lain apa? Zikir. Setelah zikir mulai amalan lain apa itu? Baca Quran. Setelah baca Quran mulai amalan lain apa? Doa. Jadi boleh, silahkan. Start. Larangan mengikat rambut saat sholat juga berlaku pada perempuan? Enggak. Ya, enggak. Itu berlaku untuk laki-laki. Seorang laki yang rambutnya panjang, ketika dia sholat enggak boleh dia ikat. Rasulullah katakan orang yang mengikat rambutnya seperti orang yang terikat. Kemudian tempat ikatannya itu adalah tempat duduknya setan. Jadi biarkan rambutnya tergerai. Ketika dia sujud, biarkan rambutnya semua tergerai ke lantai. Itu dia. Itu kalau panjang rambutnya. Tapi kalau antum gak bisa lah tergerai. Gak bisa tergerai. Demikian. Macam saya gini, gak bisa tergerai orang pendek. Jadi tergerai itu kalau apa namanya, kalau dia panjang. Jadi jangan pula antum rambut pendek digerai-geraikan. Gak usah digerai-geraikan. Demikian. Ya apa namanya, yang natural saja. Bagaimana hukum tanam modal dan saham dan perusahaan tambang? Ya, asalkan antum tahu syarat-syarat dalam perdagangan, Ini kan perlu rinci bagaimana yang dimaksudkan sahamnya, bagaimana bagaimana dan intinya segala macam. Tapi intinya kalau yang namanya nanam saham, perhatikan, mudah. Nanam saham artinya kita punya andil dalam perusahaan tersebut. Keuntungan yang kita ambil per bulan, yaitu keuntungan perusahaan per bulan dikali persentase dari modal kita yang kita tanam. Itulah dia. Jadi keuntungannya bukan berdasarkan persentase daripada yang saham kita. Misalnya saya punya saham 100 juta, maka keuntungan saya setiap bulan 2,5% dari 100 juta. Ini riba. Karena hitungannya gak seperti itu. Hitungannya dipresentasikan dari keuntungan dan presentasi dari saham kita. Bisa naik, bisa turun. Bisa loss dan bisa profit dan bisa loss. Artinya bisa untung dan juga dia bisa buntung. Itu yang namanya menanam saham. Dan Allahu a'lam bishawab, sepengetahuan saya belum ada satu perusahaan pun yang bisa menjamin bahwasanya keuntungan dia setiap bulan segini. Statis saja. 10 juta terus, 10 juta terus. Gak ada. Belum ada yang bisa. Otomatis kalau tidak ada yang bisa seperti itu, berarti dia akan terjadi perbedaan. Perbedaan tingkat nominal yang dia dapati. Bisa naik, bisa turun. Mungkin kali ini dia dapat 1 juta. Mungkin bulan depan dapat 500 ribu. Atau mungkin bulan depan modalnya berkurang dikarenakan apa? Perusahaan bangkrut. Bisa. Mau gak seperti itu? Mereka yang berhak mendapatkan keuntungan adalah mereka yang sanggup untuk rugi. Itulah dia. Mereka yang berhak mendapat keuntungan adalah mereka yang sanggup menerima resiko rugi. Ustadz, apa yang harus saya lakukan ketika imam sholat subuh melakukan sujud sahwi karena doa lupa doa kunut? Saya tetap ikut tasyahud akhir atau ikuti imam, ya, tetap ikuti imam, jangan menyelisih imam. Kalau dia misalnya lupa, misalnya nih, dia lupa, seharusnya dia tasyahud awal, tapi dia berdiri. Hanya sebelum sempurna berdirinya kita katakan subhanallah, dia balik. Kemudian dia tasyahud, kemudian dia sujud sahwi. Kita harus ikut. Enggak bisa kita katakan loh. Kan yang lupa imam, saya kan enggak. Ya biar aja dia sujud sahwi sendiri. Awak kan enggak ikut. Enggak begitu, tetap ikuti imam. Bagaimana menanggapi syubhat orang-orang yang mengatakan salafi itu melarang menghina pemimpin, tapi mereka sering menghina ustad-ustad yang tidak sepaham dengan mereka? Yang namanya menghina, ikhwafidin, siapapun gak boleh dihina. Kalau ada orang salafi menghina, itu menyalahi akhlak seorang yang salafi. Gak boleh menghina siapapun dia. Fir'aun pun gak boleh dihina. Ya, karena tidak ada kamus menghina dalam syariat kita. Tidak ada menghina, ya. Tapi mengingatkan kesalahannya, mengingatkan kekeliruannya itu ada. Menghina tidak. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "La tasubbul ladina yad'una min dunillahi fayasubbullah adwan bighairi ilm." Allah mengatakan, "Jangan kalian mencela orang-orang yang menyembah selain Allah." Nanti mereka balik malah menghina Allah dengan tanpa ilmu. Jadi enggak dibolehkan. Ya, tidak dibolehkan. Kalau ada yang mengatasnamakan salafi, ya perlu diingatkan. Menghina tak boleh. Ya, menghina tak diboleh. Saya belum tahu ada dasarnya boleh menghina walaupun dia seorang ahlul bid'ah. Menghina ya? Ih, kurus sekali bapak itu. Bid'ah pula. Nah, misalnya begitu. Ya, enggak bisa. Saya belum tahu ada dasarnya bisa seperti itu. Ustadz, tetangganya jarak berapa meter? Apa ini? Ustaz, kalau tangga saya itu cuek, cuek. Cuek, cuek. Kita tegur pun cuek. Jumpa jalan pun cuek. Bagaimana sikap kita? Ya biarin aja dia cuek. Yang penting kita yang negur. Assalamualaikum. Kalau dia jawab, udah urusan dia. Ya, urusan dia. Tetangga berapa jarak? Ikhwafiddin, yang dikatakan tetangga berapa jarak berapa? 40 ke depan, 40 ke belakang, 40 ke kiri dan 40 ke kanan. Kanan ke kiri. Ustadz, beberapa waktu belakangan saya suka menonton film Tak Senonoh. Apa tuh judul Tak Senonoh gitu? Judulnya Tak Senonoh. Tapi belakangan saya tidak apa ini? Tidak nonton lagi mungkin maksudnya. Nonton lagi. Akan tapi saya tahu bahwasanya ada kemungkinan saya untuk melakukan hal yang maksiat lagi. Bolehkah saya minta tips dari ustadz? Saya bisa berhenti dari melakukan itu. Tapi biasanya nonton film-film seperti ini pakai apa? Pakai kuota kan? Pakai internet. Cabut internet antum. Gak usah lagi beli-beli kuota. Udah, macam zaman dulu aja. SMS, telepon. Yakin saya, kalau antum tak punya kuota, antum gak akan nonton lagi. Gadget antum tukar dengan HP-HP jadul itu yang 150.000 tiga. Tuh. Insyaallah sekali cas 3 hari 4 hari tahan. Sekali cas 4 hari tahan. Itu dia. Insyaallah itu tips yang paling bagus. Udah enggak usah lagi pakai internet. Kalau memang enggak tahan. Mudah kan? Assalamualaikum Ustaz. Apa hukumnya kita menggunakan kartu kredit yang bukan milik kita untuk kepentingan operasional kantor? Sama aja. Sama. Ustadz, apa itu hati Ustadz? Apa itu hati Ustadz? Maksudnya hati Ustadz. Apa itu hati Ustadz? Apa itu hati Ustadz? Tahu saya apa itu. Hati Ustadz. Apa itu hati Ustadz? Ustadz milih Jokowi atau Prabowo? Astagfirullah. Udah jelas pemilu itu bebas dan rahasia. Antum korek-korek juga. Itu aturnya bebas dan rahasia. Saya nggak tahu sekarang itu di mana bebasnya, di mana rahasia juga nggak tahu. Sekarang semua kita tahu kemana. Kenapa? Kalau yang pro Prabowo asyik begini aja jalannya. Yang pro-nya Jokowi gini aja. Pokoknya kalau udah dia foto, yang ini, nggak ada yang begini. Jadi nggak tahu di mana rahasianya. Jadi rahasia antum nggak boleh nanya-nanya. Itu privasi. Ustadz, bagaimana cara mengajak keluarga sholat? Sholat itu ikhwatiddin. Didikannya sejak kecil, bukan sudah tua. Kalau orang sudah tua tak juga sholat, itu akan kesulitan kita mengajaknya. Ya, demikian. Kalau yang dimaksud di sini bagaimana cara mengajak keluarga sholat? Kalau antum di sini adalah seorang suami, berarti antum harus mengajak istri sholat dengan cara bagaimanapun, dengan cara bujukan, rayuan, hadiah. Kalau antum sebagai seorang anak di sini, yang dimaksud keluarga adalah ayah, ibu, abang, adik, berarti tidak ada cara lain selain sekedar untuk mengingatkan. Belikan buku. Ya, belikan buku. Ataupun cara apapun hanya sekedar mengingatkan, tidak bisa memaksa. Jadi, perhatikan posisi antum itu di sebelah mana. Ustadz, saya niatnya tak mau nyoblos di pemilihan presiden nanti karena calonnya keduanya muslim. Tapi ayah saya nyuruh saya untuk tetap memilih dan ayah saya menyuruh nyoblos ke satu calon yang dicoblos. menyuruh ke satu calon yang dicoblos. Jazakallahu khairan. Ini dia ngorek saya dengan cara yang lain. Ah, enggak mau lah saya nyaupnya. Karena pilihan ada tiga. Coblos satu, coblos dua, atau tak nyoblos. Ya ada tiga pilihan. Ustaz di mana? Rahasia dong. Ustaz, anak ingin menikah. Tetapi adat di kampung saya selalu banyak, terutama dari paman dan om saya. Sementara calon anak tidak mau mengikuti adat di kampung saya, karena kami berdua sudah lama sama ngaji. Bagaimana kira-kira saya menjelaskan ke calon saya, Ustaz? Khofiddin, gimana ya saya menjelaskannya? Saya pun bingung ini. Mengenai adat istiadat, ya. Selama adat istiadat tersebut tidak melanggar syariat dan itu permintaan keluarga, dan yang seperti itu bisa memuluskan antum untuk melakukan ataupun untuk melangkah ke jenjang pernikahan, ya silahkan, gak ada masalah. Kalau antum ingin melanjutkan ke jenjang pernikahan dengan calon tersebut, karena bagaimanapun pernikahan itu bukan hanya antara laki dan perempuan tok, tapi di situ ada dua keluarga besar di belakang mereka. Dah. Kalau ada laki-laki perempuan setuju, tapi keluarga enggak setuju, ini bisa gagal. Ya. Ini bisa gagal. Jadi bagaimana ikhwatiddin? Ya, harus bisa mengkompromikan. Kalau memang antum sudah cocok dengan si akhwat tersebut atau cocok dengan si ikhwan tersebut, ya, cocok sekali misalnya, tapi keluarganya punya permintaan-permintaan, selama keluarganya punya permintaan yang tidak melanggar syariat, penuhilah. Karena si akhwat ini, kalaupun dia yang ini adalah akhwatnya, yang banyak adat-adatnya adalah si akhwat, ya. Sementara antum mampu, selamatkanlah dia dari keluarga itu. Itu dia. Jadikan antum sebagai seorang yang hero di mata dia. Selamatkan dia, ikhwatiddin. Jangan sampai dia bersama keluarga dia dengan kondisi-kondisi yang mungkin menyalahi syariat. Dia pun ingin diselamatkan oleh antum-antum ini. Tapi antum-antum itu enggak respon. Sudah ditengokin dari jauh gitu kan. Tapi dia enggak nengokin. Itu dia. Jadi selama adat tersebut tidak bertentangan dengan syariat, maka ya, maka lakukan. Demikian. Tetapi kalau si ikhwan yang mengatakan untuk akhwannya, saya tak mau kalau enggak pakai adat. Kalau pakai adat misalnya. Kalau enggak mendingan batal. Ya, mau bilang apa lagi? Itu hak kedua mempelai, kedua calon. Misalnya si ikhwan, kami harus pakai adat. Kata akhwat, tidak bang, kalau pakai adat aku enggak mau, kita putus. Putus. Mau bilang apa lagi? Enggak ada cara lain. Masa saya suruh bujuk? Aduh laki, gak apa-apa adatnya tuh. Aduh kawin aja, kawin. Ayo, ayo. Ya, kan gak begitu caranya, ikhwatiddin. Tapi saran saya ini, cobalah mengkompromikan. Kompromikan dengan keluarga si akhwat. Kalau antum seorang ikhwan, ngomong ke keluarganya, kalau bisa jangan pakai adat. Kalau enggak bisa juga, minimal jangan semuanya adat dilakukan. Bisa dipotong, didiskon misalnya 50% adatnya misalnya. Itu dia. Sama seperti kalau ada dua orang laki-laki perempuan mau nikah. Kedua keluarga sepakat, kalau nikah harus pakai kibot. Kalau enggak, bubar kalian. Mau bilang apa coba? Si akhwat sudah ngaji, ikhwan sudah ngaji. Salapi kali pun dua-duanya dah. Udah bekar salapinya. Tapi ternyata dua-dua keluarga mengatakan enggak boleh klan kawin. Kami akan restui kalau enggak pakai keyboard. Keyboard itu syarat sahnya nikah. Mau bilang apa coba? Mau bilang apa lagi? Kawin lari? Enggak sah. Jadi ikhwatiddin, sebagaimana saya katakan tadi, karena itu pernikahan itu bukan hanya dua orang aja, tapi dua keluarga. Makanya dinego, pandai-pandai nego. Ya. Pandai-pandailah nego. Misalnya antum mau menego, kan ada seperti keyboard biasanya. Keyboard, ikhtilat, itu biasanya yang terjadi. Pelaminan, itu juga. Kalau bisa kan gak usah pakai pelaminan. Ada sih kursinya, tapi gak ada orangnya, gitulah kira-kira. Jadi bagaimana? Antum diskon ini, Pak, gak usah pakai keyboard. Ah, keyboard, kok kira ini takziah, misalnya. Gak bisa misalnya. Udah, masuk ke misalnya ikhtilat. Bisa enggak ikhtilat? Bisa enggak ikhtilat dibagi laki-laki perempuan sendiri pelayanan. Ini antum upayakan, ya. Antum upayakan karena memang banyak masalah di sini yang tiga ini. Pelaminan, kemudian kibotan, kemudian ikhtilatan. Dua ini yang selalu jadi masalah. Makanya ikhwatiddin, cobalah. Kalau enggak bisa semuanya, ya paling tidak adalah yang jatuh di antara tiga ini. Misalnya, ya gak apa-apalah ikhtilat, bukan gak apa-apa, ya artinya minta satu saja, jangan pakai keyboard, misalnya begitu. Atau boleh gak begini, jangan keyboard lah, gak boleh, tapi yang islami ya, nah, itu gimana, gak ada keyboard islami. Itulah ikhwatiddin. Jadi antum berupaya minta diskon ke keluarga, begitu. Kalau enggak bisa juga, enggak boleh, tak ada diskon kata mereka. Daripada di satu saja ini enggak ada, mendingan kalian enggak usah kawin katanya. Mau bilang apa lagi? Udahlah pasrahlah. Banyak-banyak istighfar. Begitu keyboard yang dimainkan, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Jangan begini-gini pula di pelaminan. Ustadz, jika saya golput, apa hukumnya golput? Boleh, nggak apa-apa golput. Ustadz, bagaimana meningkatkan iman yang sedang turun dan menghadiri kajian, insya Allah masih dijalankan. Apakah ada kiat-kiat lain? Ada, yaitu bagaimana dengan banyaknya istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena terkadang kita itu rajin ngaji, ada hal-hal lain yang harus kita lakukan. Seperti karena suka ketemu kawan, nah gitu-gitu. Akhirnya ketemu ngaji. Apalagi suka jualan, akhirnya tak pernah dia gak ngaji. Kenapa? Orang jualan. Ya. Yang pengajian itu yang bisa meningkatkan iman, yang memang betul-betul untuk ngaji. Bukan untuk jualan, bukan untuk ketemuan ikhwan, bukan untuk inian itu, tapi memang betul-betul menuntut ilmu. Itu bisa meningkatkan keimanan. Taib. Setelah itu, ya banyak-banyak melaksanakan apa yang telah kita dengar, ya. Lakukan apa yang bisa kita perbuat, kebaikan-kebaikan, ibadah-ibadah, banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian ikhwatiddin. Luruskan niat ketika kita mengaji. Ya, udahlah ikhwatiddin. Semoga apa yang kita bahas bermanfaat. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafur rahim. Kita akhiri dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.